Pahala lah, maknanya tak ada pahala. Kena pergi ke masjid. Apa tu? Kalu. Oh, kalu. Kalu tak pergi. Tulis lagu ni payah weh. Ya tak boleh tulis turut kecek hari-hari ni. Tak boleh payah baca lagu ni. Ya kena biar orang pandai sikit tulis. Payah baca lagu ni. Tu dia kalu. Kelu tulis lagu ni sebenarnya. Kelu ni tapi kita baca tak turut tulis ni. Kena duk pitah. Kalau tak pergi masjid, Nabi tak mengaku umat dia. Oi, supaya dia dead dengan Nabi. Oh ni malu gati ni kau panggil ni kecek lah ni malu gati. Supaya dia dead dah. Ni ingat kali sebut ayat ni dah. Tak kalau orang duk berdakwa mai benar bukan tu have tu ayat. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qub al-maut iz qala li banihi ya baniya ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka dengan siapa akhir. Apa tu? Jadi tak kalau gini. Tak kalau puak Yahudi dia dakwa kata ugamu hak dia dok bawa ni ialah ugamu hak Yakub, ugamu hak Ibrahim, hak Yakub, hak Nuh, hak Yahudi ni hak Nuh dah ya dah. Sabik itulah kamu kena ikut kena ugamu Ibrahim, kami hak dok bawa ni hak Ibrahim, hak Yakub dah. Hak kami dok bawa ni. Jadi tak kala dia dakwa ni Allah supaya dia dan dengan Yakub. Hak tu Tuhan tu ayat tu. Tuhan tu ayat kata am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qub al-maut. Ini boleh tiru. Tiru ni hak Tuhan kata kepada Yahudi tak kala. Yahudi masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giduk dakwa kata ugamu haya bawa hak Ya'qub. Supaya dia dan dengan Ya'qub. Tuhan kata da'a. Dia mau dan kau dengan Ya'qub hari tu. Tu tu ayat lagu tu kata tu. Am kuntum adakah? Bahkan adakah kuntum kamu ada? Iz habara Ya'qub al-mautu. Ketika hadir akan Ya'qub oleh mati. Yakni ketika Ya'qub sakit nak mati, dia panggil habis anak-anak dia mari. Terus pun kita kan sakit berat, panggil habis anak cucu mari duduk likung penuh kan. Nak pesan berapa, nak kecek pun lebih kurang, tak boleh kecek lagi tu. Ya'qub panggil anak cucu mari. Ya'qub tanyalah. Ma ya bani. Ya bani, hei anak-anakku semua ni, aku nak tanya, ma ta'buduna min ba'di, apakah mu nak sembah selepas pada aku ni, kalau aku mati mu nak sembah siapa? Kalau aku mati ni, ya tak ada cara hal lain dah. Bingatlah adik-adik tu jaga dia harta hak tu, tak ada besar kot tu, hidup besar ugamu sangatnya. Mu nak sembah apa lepas pada aku ni? Kawan anak jawab kata, qalu na'budu ilahaka, kami nak sembahkan Tuhan kau lah. Ilaha aba, apa nak, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami nak sembah Tuhan kau lah. Dan kami nak sembah Tuhan tok nenek kau, siapa dia? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ilaha wahida, Tuhan ya satu. Wa nahnu lahu muslimun, kami semua Islam. Sebenarnya Ya'qub, Yusuf anak cucu dia, Ya'qub anak Ishaq, Ismail pak saudara Ya'qub, Ya'qub Ishaq dengan Ismail anak Ibrahim, semua tu agama Islam mereka itu. Datang Yahudi kata, mari turut kami Yahudi kerana kami agama hak Ya'qub. Ya Tuhan kata bohong. Dia model ke dengan Ya'qub itu. Tu Tuhan turut ayat cerah Yahudi. Ini pun seperti itu. Nabi tak mengaku. Supaya dia dead dengan Nabi dah. Ada ni tepat. Ambil ayat ni tepat nak situ. Ya tak boleh kecap lah tu. Nah itu. Jadi maksudnya. Nah kita kena satu. Okay, bila mari dah hadis satu di kena faham. Satu sahih kata apa murah. Apa makna yang nak pergi situ. Tak pergi masjid. Tak mengaku. Nabi tak mengaku mak dia. Dah itu ke. Jangan gaduh. Ya boleh juga kalau kita nak kecap balas tu. Ya panggil dalam medan kita nak tarhib. Boleh. Hingga siapa ulama mengatakan. Boleh kita guna hadis terlalu da'ih. Bahkan kata setengah maudhu'. Ada juga mengatakan. Boleh untuk kita nak tarhib. Tapi setengah kata tak leh mabuk. Nak terhib. Nah, lah nak. Kita nak menggerungkan takut dia mau buat main-main dalam satu kerja yang besar. Kerja ni kerja besar. Takut dia mau buat mudah-mudah. Takut buat main-main. Kita nak menggerung dia. Boleh ambil hadis do'eh. Mari baca. Anak dia kurang, tak ada semangat nak buat. Sedangkan benda ni besar sangat kelebihan. Kita ambil hadis tarik, menggalak bakit semangat with dia tu berasa rajin. Boleh hadis do'eh digunakan. Kutu. Anak dalam medan tu tak apa. Tapi kalau medan nak buat hukum, jangan bukan tempat dia. Orang tak ingin majlis, Nabi tak mengaku umat. Dia buat menghukum-hukum gitu. Tak boleh. Cuba bahas. Wajib ke tak wajib hukumnya. Duduk situ hukumnya. Haa, itu. Semayah hak lima waktu tu baru wajib. Jemaah tu. Wajib ke tak wajib. Haa, khilah. Apa hak khilah? Tak boleh lagi nak buat menghukum itu. Ada kata sunat mu'akadah. Ada kata wajib ayat. Ada kata wajib kifayah. Haa, hak muktamak sunat mu'akadah. Haa, kata tu hukumnya duduk situ. Kalau tak atas kata sunat. Kalau tak jemaah langsung pun tak ada apa satu. Haa, tu kecek hukum. Nah itu kan? Ha, atas kawan kata wajib, kalau tak jemaah, dosa. Atas kata wajib ain, walaupun semayah. Atas kawan kata wajib kifayah, pakat tak jemaah habis, dosa habis, putih kapung. Ha, bila ada, ada tu pun tengok. Kalau kapung besar, tak mencukupi dua, kena tiga. Jemaah dua, tak lepas lagi. Ha, tu huraya. Kalau pergi ke atas kawan kata sunat mu'akadah, tak jemaah, tak ada dosa pun. Ha, hingga dia mari satu hukum pula. Jemaah sungguh pun sunat mu'akadah. Tapi merupakan syiat. Syiat bahasa kita lambang. Lambang Islam. Tengok kalau kita masuk dalam satu kampung. Tak ada dengan balasah. Tak ada masjid. Walaupun pakat ada semayah. Semayah rumah mu'aku. Mu'aku kawan ni rumah demo. Tak ada satu tempat jemaah tak ada. Dia panggil tak ada lambang Islam kampung tu. Tak ada. Pergi kita zaman dulu kan. Nyak, zuhur ke mana mu semaya. Anak beranakmu. Aku anak beranakku. Kalau ke luar datang. Kapung pun sini. Dia panggil tak ada syiat. Tak ada lambang. Dengan tilik pada syiat. Dia lahir besar. Sekira kalau pemerintah Islam. Dia boleh perintah. Kena jemaah kapung tu. Tak jemaah. Ada hak balik pemerintah ni. Waktu nak ke. Kerana memandai pada syiat. Tu kecek dalam media hukum. Apakah kita nak gibat tarik-tarik tak apa. Tarik-tarik tak apa. Itulah sebab tu di antara setengah-setengah kita ni kita kena tahu medan. Nah, dalam kita nak berkecek dan bawa apa nak mengeliru, ia kena ada huraiyah. Kalau tak keliru tak apa, dia ada keliru kena kita ada huraiyah. Orang tak atak masjid ni, Nabi tak mengaku umat. Orang tak payah, kena macam-macam kata nak apa nak keliru, wajib kita kena hurai. Kalau tak hurai senyap dengan kita tak boleh lah. Nah sabit tu haram kita waktu baik kata mengeliru orang kalau tak ada huraiyah kah. Apa tu keadaan tempat masa kita ni lah ni jadi banyak orang tak tahu medan tapi berkecek besar-besaran, berkecek lebih-lebih tak pandai nak hurai. Tu jadi keliru tu. Bain tu baik satu kata gegek. Keliru. Kadang-kadang hak dia waktu baik dia sendiri nak hurai tak leh juga. Dia waktu baik pandai. Nah heran hurai tak leh. Boleh tanya dia, ni mau ambil mana aku pun tak tahu kat dengar dia tu kata. Main lagu ni. Rusak. Maksud kau mana dia tu, aku pun tak tahu juga. Ni, pak kau ni. Faham dah? Sebab tu dia kena orang pandai hurai tak apa. Dia kata, kenapa nak keliru dia hurai lalu. Dengan Nabi SAW, bila dia buat satu perkara, agak nak keliru sahabat. Dia bangun pak, dia hurai. Takut dia mau syubhat, takut dia mau keliru. Kerana Islam ni pesa terai, pesa nyata. Tak pergi pesa keliru tu tak ada. Sahabat dalam Quran lari, wala tal tabi, penama, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu buat jadi kesamaran hak yang sebenar dengan hak yang palsu. Jangan. Kerana pesa buat keliru ni, pesa orang Yahudi. Kerana asal ayat tu duk celur kepada Yahudi. Ulama Yahudi, ya pesa waktu baik perkataan orang keliru. Waktu baik kata, we jadi orang kesamaran. Maka Tuhan kata, jangan. Jangan. Maka kita orang selek, lebih lagi lah, jangan. Sebab tu kita nak waktu baik apa-apa, jangan we keliru. Bonapa nak keliru, kita kena hurai, kena sarah, we dia terai. Itu dia, nah. Habis. Lepas tu, surat soalan pun... Dah lagi. Masa ni dah.